în casa și cum i-am venit. Că geama, geama, tu ne-am zis, nu i-a căzut. Casa și cum i-am venit, că geama, geama, tu tinuara panjang ingga wuwus nengih kanda purwantara pasapua purwa hartosipun wiwitan tara tara iyo kraton kraton ingkang dianggo jejer sinarita boten wenten malih kejabiti salebeting pagelaran jawi kraton nagara Astinapura. Nagara subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kerta lan laharja. Ingkang dados nalendra dudu telu dudu loro. Angin sewiji-wijina hingga aju jeluk Prabu Kresna Dipayana utawi Prabu Abiyasa. Remagan kliyaning kang putra kekasihipun Raden Pandu, putra panengah kawuhipun Semar Badranaya, salaku ulut supu nutangtu sami ngantos kena dawuh Nalendra, sami ngantos kena dawuh Nalendra tungkul hamari keludat nyembah nerimang sabda ajrih ningali pamor Nalendra Prabu Abiyasa. Jerah ingkang puspita arum kaslir ing samira namri, kaslir ing samira jerah ingkang puspita arum kaslir ing samira namri, kaslir ing samirana, sekar gadung kongas gandane, ya kongas gandane, maweh laras tresna nindriya. Sang Nalendra aja juluk Prabu Abiyasa utawi Prabu Kresna Dipayana. Ngahaja ngahaturanan linggih putra panengah kekasihipun Raden Panu, kawuhipun Semar Badranaya. Unirahangan dikakawat daling lisan mekaten pengantikanipun. Di kemangso camustika kula di pawenangan anu payus dipi agul kalayan dipireus Pandu iap kadie kaharep kasep. Tepi nodama putra dalam Pandu nampi kana pembagi kalayan ngahaturkeun semasungkem kokonyuk panjenengan pangresna Rahmat Dewaji. Diterima kasep. Puja stuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi ati pun diing mastaka. Atur nuhun, kalih nati eta aya pikeresah naon purwapan jenengan Rahmat Dewaji keresah nimalan. Kehula. Kaharep ka Kang Semar. Kaharep Kang. Kapayun sepuh. Anu ayana. Isim abdi nampi kana pembagi kalayan nyuwun katampi semah pangabaktos kuhunyuk panjenengan Gusti Prabu. Ditarima Kakang Semar. Kalih nanti eta ala lajrih temenan isim abdi teh yeung katampa pagelaran. Pilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologog sareng sajabina. Maklum ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung birita sacarana sacarana. Pilih ayat cara nuka tanak di desa nuka bantun di kampung nuka jingjing di pakemitan. Pilih tesa pangodos sarang mamanahan. Maklum anu disuhunkun. Halayan yete ayah pikir sayenaun ala lajrih temenan jisim abdi nampi pangangkir. kawuh ieu tuang putra juragan panu asuhan isim abdi mangga ieu teh aya pikaresaeun naon kaula nu pangresa Gusti Prabu. Pikeresan naon Ramat Dewaji tansah diajeng-ajeng nun sopiu menta disaksian Kakang Semar sumuhun mangga disaksian ku sampun rupina ka mana aisi cepot dawala aya di luar sih. Ada menuju kitu wek ngobrol lain cenah ka dieu hatuh antong nun tong maklum si eta mah maklum alah sarekeun si eta sareng sok sagala diomongkeun ya, di ditu we jeung Pak Haji Sidik bilih kaleuwihan ditu we sareng sobatna Pak Haji Sidik nah, keur ngawangkong meureun biasa si eta mah keur ngolok kopi teteh eta teh ka Ibu Haji Nining da kadinya sobatna weh kieu Kakang Semar sumuhun oge panu Dewanata. Tepi nodama kaula nun Ramat Dewaji da puguh dek nyalukan anak nu panggedena apa meureun da puguh teu nenyo matana timimiti lahir. Nu kadua anjeun panu nu katilu Widura anu ayeuna keur masantren kantenan. Leres kaula nun tah hidep sasat anu jadi gambaran kahareup pikeun neruskeun ieu nagara. Hidep anu bakal neruskeun perjuangan anu jadi kolot. Nu matak di jurung-jurung tilelemut pikeun masantren teh naon. Nalungan pangabisa pigeusaneun hidep jadi ais pangampih di ieu nagara. Nya eta cing bener-bener jadi pamingpin anu guna aya mangpaatna turta bersih oge berwibawa di mana nyangking kalunguhan gumanti aji di ieu nagara teh tangtuna oge bakal dituntut konsekuensi anjeun selaku ais pangampih di ieu nagara timalan sokomo anu disinghareupan jaman kiwari teh masyarakat geus kritis apresiasi na geus beda tangtuna oge pikeun nyinghareupan ieu tangtangan anu bakal datang jeung ayeuna teh tetep urang teh kudu ditunjang ku pendidikan anu leuwih luhur wawasan anu leuwih luas cita-cita amanya eta ngabutuhkeun sumber daya manusia anu handal anu berkualitas anu ngabogaan wawasan internasional tapi nodama laras-laras nu supaya dina ngajalankeun kawajibanana teh sagolek pangkek sacangeun pageuh teu ngut kalinduan teu gedag kaanginan dah laras laras kaula nun ya imalan kade nyaeta cingabogaan sifat anu opat perkara di antarana nyaeta hiji urang teh kudu jujur dina nyarita nya ceuk nyana lain kudu ceuk laina ulah nu lain di nya nya ulah nu nya di lain-lain yakin eta bakal ngaruksak katengterman di nagara lamun kitu carana. Tapi lamun sagolek pangkeut sacangeun pageuh nya dinyakeun lain dilainkeun eta luyu kaituna jeung bakal lempeng kaituna. Ngadek sacekna nila saplasna. Dibarengan ku leuleus jejer liat tali. Moal rek ngabulat-bulit kajataan, moal dek ngaharamkeun nu halal, moal rek ngahalalkeun nu haram. Leres. Leres. Kadua na nyaeta kudu bener-bener ngalaksanakeun amanah. luyu jeung kasangupan anu tangtu heulaanan amanah eta we anu aya dina diri sorangan. Ulah wakanuduh nu jauh nyawang nu anggang eta nu aya dina awak sorangan eta teh kabeh amanah wungkul tinu kagungan urang sadaya. Sabab yakin anggota badan anjeun kabeh bakal jadi saksi di yaumil akhir. Kalayan urang hirup moal lepas tina panalingaan Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya ngaliwatan Rokib jeung Atid. Kantenan jalur eta. Leres. Katiluna nya eta cing apik barang dahar. Nah eta nu rek didahar ku anjeun teh naha ladang basila? Leres. Naha ladang korupsi? Ladang neangan untung bari jeung ngarugikeun batur? Kade ulah didahar bisi jadi kulit, jadi daging, jadi sungsum, jadi balung, jadi bagal pangawasa. Akhirna turunan anjeun bakal rusak ka itu. Sabab manusia beda jeung sato seperti domba, seperti anjing. Anjing buduk di jarian paehna dengan ukur samat bilatungan, tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan. Amuing, amuing ujang. Laras, laras, laras, laras, laras, laras. Laras pisan tete kasawangan teh kulan. Timalan, timalan, timalan, timalan, timalan. Nuka tilu. Nuka opatna nyaeta hidep teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha menang peristiwa. Naon sababna dina perjuangan yakin hidep teh bakal mangih rupa-rupa kapeurih ka nyeri jeung sajabana. Moal teu kitu sabab dina jero perjuangan mah kudu ngaliwatan pengorbanan. Eta proses hirup. Iwati urang teh kudu sobar tingali katerangan mere beja. Demi wansi manusia bakal pinangih jeung karugian. Nu kumaha nu moal rugi nya eta jalma anu teu rugi teh anu iman jeung anu amal soleh. Dibarengan ku daek saling wasiatan ku hakna bari jeung sobar. Ai sobar teh lain ditampiling kudu cicing, ditajong kudu morongko, dikebug kudu murungkut. Tapi ngaran-ngaran sobar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagarupa pasualan anu sakirana batak karugikeun kana diri. Ya. Kasinekan ieu ilmu teh prak barengan ku iman. Ku takwa. Sabab lamun ilmu wungkul cilaka. Lamun urang boga ilmu wungkul bakal pinter tina pinter, bakal enteng usaha na tina enteng usaha na loba hasil na ngan gede dosa na. Sabab naon? Sabab anu pinter ma usaha na kanu bodo, jadi cindak na tukang tipu nu kitu. Lamun ilmu wungkul ma jadi tukang tipu. Tukang tipu. Tipu lu. Duletik teh kanu gede geuningan sok korobet teh mo. Sabalik na lamun iman wungkul bahaya deui naon bisi katipu. Eta ieu celaan. Jadi ayana ilmu jeung iman jeung takwa teh nya eta pikeun ngadalian hawa nafsu. Anu salilana hayang mikiran haliah dunya we wungkul tanpa mikiran akhirat. Da. Takwa hal sakitu lamun geus bisa maca diri anu kitu amanah teh ti pangeran, yakin anjeun jadi ais pangampih teh bakal guna, bakal manfaat. Malahan sejarah bakal nyarita lamun kitu carana. Laras. Malam. Laras, laras, laras nu. Tah, pamungkasna. Cobi. Nya eta pangna hidep ayeuna oge Kakang Semar di haturanan teh teu aya sanes wayahna ieu budak pangjajapkeun. nyaeta pangneanganken kitab anu ngaranana kitab teh Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Ieu kitab teh leungit geus saminggu wayahna pangneanganken kunu jadi anak nyaeta ku hidep panu. Dina beunang na eta kitab pek rapi bana eta teh skenario ti pangeran. Leres. Skenario ti pangeran. Kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat ari eusina teh nya eta wahyu-wahyu ilahi anu ulah dimangmangan deui. Ulah cangcaya bakal nyalametkeun anjeun ti dunya nepi ka akhirat lamun bisa maca jeung mikirna jeung migawena. Sakitu geratnya amuing amuing amuing eta kitab dete ayanun eueuh Allah ya akan kitab cina eueuh dulu laras kulan ping martos ti aduh mangkaning dewek teh kungsi teh maca kitab teh euy alah tos dugi ka mana teh teh karek nepi kana wabil akhirati hum yukinun atuh tapi keneh teu terus teu diteruskeun ka cunda teh kaburu datang penjajah baheula. Kaburu datang penjajah. Iya, jadi we sareng mogol ka cenah teh. Kaburu pager pipis sih mah. Eukeur mah sumogol katurug-turug datang panerplas panhuk. Da eta. Iya. Atuh puguh we. Jadi ripuh ka dieuna teh dileu. Iya. Ai penjajah teh ya, pan mawa politikna teh politik liberal, politik adu domba. Diara radu we ayeuna geuning buktina mah. Manjang diadu nama. Bawa penjajah teh tah. Nepi ka ayeuna boh lahirna boh batina. Lumatak teh oge. Karek nepi ka inya aka mah. Heuh, ari silain karek nepi ka mana? Karek nepi ka Cicaheum kitu mah. Nah, belagung sia teh. Hayang dijepret sia teh mah cerina. Lain maca kitab aing mah. Lain eta init init eta. Lain eta init. Oh, heeh. Asugan da eta dumeh nyaritakeun jaman penjajah cenah harita teh kuring mah karek nepi ka Cicaheum. Da nya keur digaganong harita. Kaburu datang pemberontak teh. Nya. Kepegat teh ku balati demit. Nya. Tidinya pohona teh geulah. Cing atuh cenah ka dieu teh si Cepot teh Kakang Semar. Antong tong tong. Sah kitu ngan ieu di mana geus pangih jeung tempat anu sunyi neangan ieu pusaka teh wayahna initna kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah miruruh ulah lumaku bisi teu kaharti ieu kecap ama tanyakeun engke ka Kakang Semar dina waktuna naon neangan ieu pusaka neangan ulah ngalengkah initna kudu bari cicing. Tas sakitu jung geura lumaku bral geura lumampah. Tapi nodamal kaulanu nunjuk sumanga upami kitu macarana ka Kakang Semar. Iye nun. Wayahna astaji ngabawa urang lumampah Kang milarian kitab Sastra Jendra Rahayu Ningrat. Oh mangga. Permios nun pun kira den panu kairing Semar Astra Jingga dabat dipang nitiwan si datang mangsa kurang kenal naga-naga pahaji si dikasihkan Paksa Haji Cede Moakali Kukai Ramona.